Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, kita masih melanjutkan dosa besar yang keenam, yakni uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang terakhir di hadis nomor 54. La yadkhulul jannah akun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka, yakni kepada kedua orang tuanya, dan juga yang mendustakan takdir. Nah, sekarang kita masuk di hadis ke-55. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa rawa Isa bin Talhah bin Ubaidillah an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang yang menyatakan, ya Rasulullah, ara'aita in shallaitu shalawatil khams, apa pendapat Anda jika aku sholat 5 waktu, wa sumtu ramadhana, dan aku puasa Ramadan, wa adaitu zakata, dan aku menunaikan zakat, wa hajjtu al baita, dan aku haji, famadza li, apa yang aku akan dapatkan? Qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki ini, man fa'ala dzalika, barang siapa yang menjalankan hal itu yang tadi telah disebutkan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada, maka dia akan bersama para nabi, bersama as-siddiqin, bersama para suhada. Ini kedudukan yang luar biasa tingginya. Bersama para nabi, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama as-siddiqin. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan makna as-siddiqin. As-siddiqin itu siapa? Nah, as-siddiq, yang punya sifat as-siddiq. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, kamalul inqiyad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya ketundukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a kamalil ikhlas lil mursil, bersamaan dengan kesempurnaan keikhlasan kepada al-mursil, zat yang mengutus, yang mengutus Rasul, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna as-siddiqin. Orang-orang yang sempurna ketunduannya dan ketaatannya kepada Rasulullah s.a.w. serta sempurna keikhlasannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itulah as-siddiqin. Baik. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan tentang as-siddiqin, hum mereka alladzina kamalu maratibal iman, mereka adalah orang-orang yang sempurna derajat keimanan, wal amal saleh dan salehnya. Nah, sempurna derajat keimanannya, amalan solehnya, wal ilmu nafi' dan ilmu yang bermanfaat, wal yakin as-sadiq dan keyakinan yang jujur. Ini makna siddiqin. Mereka-mereka yang sempurna derajat keimanannya, amalan solehnya, keilmuannya, disertai dengan keyakinan yang jujur. Baik. Intinya ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ini golongan yang mulia, para nabi, kemudian para suhada, kemudian siddiqun, orang-orang yang menjalankan sholat lima waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, kemudian berhaji bersama mereka. Tetapi Rasulullah SAW membuat pengecualian. Illa ayya'uqqa walidayh, kecuali jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan bersama mereka. Tidak akan bersama para anbiya. Tidak akan bersama para suhada. Tidak akan bersama para siddiqin. Nah, durhaka kepada orang tua ini yang menghalangi mereka untuk bersama para anbiya, para suhada, dan para siddiqin. Naam. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua ini bukan perbuatan ringan. Ini perbuatan besar. Naam. Ini termasuk dosa besar. Baik. Qala wa an Bakkar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah qala haddatsani Abi an Abi Bakrah an Bakkar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah qala haddatsana Abi, yakni Abdul Aziz Bakar dapat hadis dari bapaknya. An Abi Bakrah, bapaknya dapat hadis dari bapaknya. Marfu'an, marfu' berarti sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzunub, semua dosa-dosa, yuakhirullahu minha, Allah tangguhkan, Allah akhirkan dari dosa-dosa itu. Masya'a ila yaumil qiyamah, apa-apa yang Allah kendaki sampai hari kiamat. Yakni hukuman bagi pelaku dosa itu diakhirkan sampai hari kiamat balasannya, siksaannya. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibih, maka disegerakan kepada pelakunya. Hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya ini disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hadisnya sahih. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Al-Kabair di nuskhah yang lainnya, setelah membawakan hadis ini, beliau membawakan ucapan Ka'bul Ahbar rahimahullah. Qala Ka'bul Ahbar rahimahullah, innallaha La yu'ajjila halakal 'abdi, sesungguhnya Allah menyegerakan kebinasaan seorang hamba. Allah menyegerakan kebinasaan seorang hamba idza kana 'aqan liwalidayh, jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. La yu'ajjila lahul 'adzab, disegerakan azab untuknya jika dia durhaka kepada orang tuanya. Apakah kedua-duanya? Satunya. Wa inna Allah la yazida fi umril 'abdi idza kana baran bi walidayh. Dan sesungguhnya Allah akan menambahi usia seorang hamba jika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Liyazidau barran wa khairan, agar orang yang baik kepada kedua orang tuanya itu akan bertambah kebaikannya. Nah, maka ditambahi umurnya, dipanjangkan umurnya, biar pahala kebaikan kepada orang tuanya dan yang lainnya terus bertambah. Tapi sebaliknya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya disegerakan kebinasaannya, diturunkan azab untuknya. Baik. Wa min birrihima, dan termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ayyuqa alaihima idhahtaja, memberikan pemberian kepada keduanya jika keduanya membutuhkan, memberikan nafkah kepada orang tua tatkala orang tua membutuhkan. Faqad ja'a rajul ila nabihi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah inna abi yuridu ayyahtaja mali, ya Rasulullah, bahwasanya bapakku menginginkan ayyastaj mali, untuk mengambil hartaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Naam, ikhwani fi din, azni wa azakumullah. Harta seorang anak meskipun itu bukan hasil pemberian orang tuanya, meskipun hasil upaya dia, kerja dia, dan penghasilan dia, tetap itu harta milik orang tuanya. Maka tatkala orang tua memintanya, maka tidak boleh bagi seorang anak untuk menolaknya, selama baik tidak membuat mudharat bagi sang anak tatkala diambil hartanya. Selama yang kedua, harta itu tidak diberikan kepada anak yang lainnya. Anta wa maluka li abika. Naam. Sehingga orang tua berhak dengan harta anak-anaknya. Naam. Boleh orang tua tatkala membutuhkan harta untuk mengambil harta anaknya. Baik, selama tidak memudharatkan sang anak. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Baik. Wasu'ila kabul ahbar. Kabul Ahbar juga ditanya an uquqil walidain, tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ma huwa, durhaka kepada kedua orang tua itu bentuknya bagaimana? Apa itu? Qala idza aqsama 'alai abuhu aw ummuhu lam yaburra kismahuma. Jika abinya atau ibunya bersumpah, naam, dia tidak, baik, yani anaknya, dia tidak memenuhi sumpahnya, sumpah-sumpah yang baiknya, bukan sumpah-sumpah yang melanggar syariat, naam, baik. Kemudian yang kedua, fa'idha amarahu bi amrin, jika keduanya memerintahkan sebuah perintah, lam yuti amrohuma, anaknya itu tidak mematuhi perintah kedua orang tuanya. Ini termasuk uququl walidain, tidak menuruti perintah orang tuanya. Tentunya tapi di sini jika memang perintah-perintah itu tidak melanggar syariat, jika tidak melanggar syariat, maka tidak boleh bagi seorang anak untuk membantah dan tidak menjalankan perintah orang tuanya. Tatkala dia tidak mentaati perintah kedua orang tuanya dalam perkara-perkara yang baik, maka dia telah durhaka kepada orang tuanya. Wa idza sa'alahu syai'an, jika keduanya meminta kepadanya, lam yu'tihima, tidak memberikan kepada keduanya, termasuk durhaka. Jika orang tuanya meminta kepadanya kemudian dia tidak mengabulkan permintaan orang tuanya, maka ini bentuk kedurhakaan. Tentunya sekali lagi dari permintaan-permintaan yang tidak melanggar syariat. Nah, wa idza tuminahu khanahuma, jika keduanya percaya kepadanya, kepada anaknya, dan anaknya itu kemudian berkhianat kepada kedua orang tuanya, itulah namanya uququl walidain. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, di antara contoh naam hal-hal yang termasuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua yang tadi disebutkan. Baik, durhaka kepada kedua tua itu dosa besar dan hukumannya naam disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, fi dunya, naam, dengan azabnya. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, Az-Zabi rahimahullah dalam Al-Kabair juga menyebutkan hikayat, kisah di akhir uququl walidain ini, ya, tentang seorang pemuda yang hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qamah. Pemuda ini taib, banyak ibadah kepada Allah, kasratus shalah wa kasratus shaum wa kasratus shadaqah, banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, dan tatkala sakit, naam, kemudian tatkala sakaratul maut dan ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, ya, dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Naam. Sampai kemudian ditanyakan apa penyebabnya, kenapa pemuda yang baik banyak ibadahnya ini ternyata di akhir hayatnya, di akhir hidupnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Dan ternyata nam disebutkan tentang ada permasalahan naam dengan sang ibu, ya. Ila akhiril kisah, sampai akhir kisah, ya, yang ibunya tidak mau memaafkannya. Baik, hikayat ini cerita yang tersebar di kalangan kaum muslimin, ini cerita yang palsu. Nah, ini cerita yang palsu tentang cerita tentang Al-Qamah, seorang pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tidak sahih naam ceritanya. Meskipun bagi orang-orang yang membacanya menarik, bisa membangkitkan semangat untuk birrul walidain, bisa takut untuk durhaka kepada kedua orang tua, tapi selama cerita itu naam palsu, ya, maka tidak boleh kemudian disebarkan. Baik, apalagi disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian di hadis berikutnya, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yajzi waladun walidan, tidaklah seorang anak itu membalas orang tua, illa ayajida mamlukan, kecuali tatkala sang anak menjumpai orang tuanya sebagai budak, fayastariyahu, kemudian dia beli bapaknya itu yang sebagai budak, fayu'tiqahu, lalu dimerdekakan. Rawahu Muslim. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Seorang anak tidak akan mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya selama merawat dia. Apalagi kemudian kebaikan ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya. Naam. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan bapak. Bahwasanya seorang anak itu baru bisa membalas kebaikan bapaknya tatkala dia menjumpai bapaknya sebagai budak, lalu dia merdekakan. Nah, dia beli dan dia merdekakan. Nah, dan memerdekakan budak itu bukan perkara yang ringan, bukan murah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Disebutkan dari Ibnu Umar, melihat ada seorang yang qad hamala ummahu ala raqabatihi wa huwa yatufu bi haulal Ka'bah. Ibnu Umar melihat ada seorang yang menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Tawaf sambil menggendong ibunya. Nah, ini bukan perkara yang ringan. Baik. Faqala ya Ibnu Umar atarani jazaituha. Setelah menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Yang dalam riwayat yang lainnya ini juga disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Aku sebagai tunggang dia. Seakan-akan dia berperan sebagai tunggangan ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Kemudian dia bertanya, ya Ibnu Umar, apakah Anda melihat aku sudah bisa membalas? Nah, membalas kebaikan ibuku. Kata Ibnu Umar, wala bitolqatin wahidah min talaqatiha, tidak. Meskipun satu kali talqah, talqah itu rasa sakit seorang ibu tatkala melahirkan. Nah, tidak bisa dibayar dengan menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Tidak bisa dibayar dengan itu. Tidak bisa disamai dengan itu. Nah, walakin qad ahsanta. Tapi kamu telah berbuat baik. Tapi belum bisa untuk membayar kebaikan ibumu. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini gambaran bahwasanya amalan yang kita jalankan apapun, nah, ini tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Tatkala di awal-awal pembahasan hukukul walidain, ya, dibacakan adillah minal Quran, naam, dan juga minal hadith, yang salah satunya disebutkan bahwasanya baik keriduan Allah itu terletak di keriduan orang tuanya. Naam, itu semua menunjukkan kepada kita tatkala kita masih diberi kesempatan untuk masih memiliki kedua orang tua, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ada jalan di situ untuk mendapatkan surganya Allah. tatkala kita masih bisa menjumpai kedua orang tua kita dengan berbuat baik kepadanya. Karena ikhwani fiddin azani wa azakumullah, tatkala nanti sudah tidak ada kedua orang tua kita di sisi kita, amalan apa yang akan bisa kita hantarkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Maka jangan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, masih berjumpa dengan kedua orang tua kita yang memiliki kesempatan untuk kita berbuat baik kepada keduanya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Wa anhu alaihi salatu wassalam bi isnadin hasan qala la'anallahu al-aqa liwalidayh, Allah melaknat 6 orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadisnya sahih. Allah melaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Dijauhkan dari rahmat Allah itu laknat. Baik, sebagaimana iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah wa qala alaih salatu wassalam al-khalah saudara perempuan ibu, ya. Saudara perempuan ibu itu namanya khalah, dari jalur ibu, bibi, ya. Baik itu kakaknya ibu bude maupun adiknya ibu, khalah bibi. Bimanzilatil um, itu kedudukannya sama dengan ibu. Kedudukan bibi, bibi dari jalur ibu, ya. Bibi dari jalur ibu, bukan dari jalur bapak. Kalau dari jalur bapak namanya amah. Qala bimanzilatil um, bibi itu saudaranya ibu, ini kedudukannya derajatnya sama dengan ibu. Dalam hal apa? Dalam hal kita berbuat baik kepadanya. Dalam hal kita menghormati kepadanya, dalam hal mengambung kekerabatan dengannya. Baik. Itu bibi, pengganti ibu. Baik. Berbuat baik dengan adik atau kakaknya ibu. Kalau ibu sudah tidak ada, maka albir wal ikram wasilah wal ihsan kepada saudara perempuan ibu kita. Al-khalah bimanzilatil um. Sahahu at-Tirmidzi. Baik. Qala wa an Wahab bin Munabbah. Qala innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, waqir walidaik, muliakan, hormati kedua orang tuamu. Fa inna man waqara walidaih, karena sesungguhnya barang siapa yang menghormati kedua orang tuanya, madattu fi umrihi, aku akan panjangkan umurnya, aku akan panjangkan usianya. Wa wahabtu lahu waladan yaburruhu, dan aku akan anugerahkan untuknya anak yang dia akan nanti berbuat baik kepadanya. Aku akan anugerahkan kepadanya anak yang akan berbuat baik kepadanya, karena dia berbuat baik kepada orang tuanya. Tatkala dia berbuat baik kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya, nanti anak-anaknya akan menghormati dia sebagaimana dulu dia menghormati orang tuanya. Wa man aqwa walidayhi, Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, fasortu umurahu, aku akan pendekkan usianya. Wahabtu lahu waladan ya'uqahu, dan aku akan berikan kepadanya anak yang durhaka kepadanya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga di sini tidak disebutkan derajat hadis ini, riwayat ini. Hadisul Qudsi. Nah. Sehingga di sini perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya itu akan memanjangkan usianya, sehingga dia bisa terus berbuat kebaikan, menambah amal-amal baiknya, dan juga akan dianugerahkan anak yang berbuat baik kepadanya. Sebaliknya, seseorang yang durhaka kepada orang tuanya akan dipendekkan usianya dan akan diberikan anak yang sama dengannya durhaka kepada orang tuanya. Ini sebagai cerminan kita. Tatkala kita memiliki anak yang menurut kita sangat-sangat tidak berbakti kepada kita, kita mungkin bisa bercermin, mungkin kita dulu tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Itulah imbasnya. Tatkala anak-anak kita rasakan tidak berbuat baik kepada kita, mungkin kita dahulu tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, balasan dari perbuatan kita. Nah, ini diantara balasannya Allah segerakan di dunia. Wa qala al-Ka'b walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, innallaha la yaj'alu khainal 'abdi, sesungguhnya Allah menjadikan kebinasaan seorang hamba, idza kana 'aqan liwalidayh, tatkala dia durhaka kepada kedua orang tuanya, liyaj'ala lahul adzab, untuk Allah jadikan baginya azab. Naam. Binasanya seorang hamba karena durhaka kepada orang tuanya, jadi azab kemudian durhaka. Fa innallaha la yazidu fi umril 'abdi, sesungguhnya Allah menambahi pada usia seorang hamba, idza kana baran bi walidayh, tatkala orang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, liyazida barran wa khairan, untuk bertambah kebaikannya. Naam. Ni ikhwan fi din azani wa azakumullah, semakna ya dengan riwayat yang di atasnya. Qala wa qala Abu Bakar bin Abi Maryam, qara'tu fit Taurat, aku baca di dalam Taurat, man yatribu abahu yuktal, barang siapa yang memukul bapaknya maka hukumannya dibunuh. Nah, hukuman bagi yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Baik, ini dalam kitab Taurat. Ya. Hukuman bagi anak yang memukul bapaknya dibunuh. Wa qala wa fi Taurat ala man shakka walidahu rajmu. Dan juga di kitab Taurat bagi yang naam shakka, yakni yang memukul walidahu bapaknya, rajmun, hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, intinya memukul bapak itu hukumnya mati. Nah, imma dirajam atau dibunuh. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Inilah riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah perkara besar dan termasuk dosa besar, ya, yang hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah, disebutkan dalam kitab Madzahir Uququl Walidain ada beberapa contoh-contoh perbuatan yang termasuk durhaka kepada orang tua. Di antaranya ibqa'ul walidain wa tahzinuhuma, membikin menangis kedua orang tua dan bersedih kedua orang tua. Nah, bersedih bukan sedih dan menangis karena bangga, ya, tapi karena marah, karena kesel dengan anaknya. Baik, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan ucapan anaknya yang langsung kepada orang tuanya atau perbuatan anaknya sehingga kedua orang tuanya menangis atau salah satunya. Baik. Kemudian membentak keduanya dengan mengangkat suaranya. Wala tanharhuma, ya, dilarang. Termasuk dengan ucapan-ucapan yang kasar, yang tinggi, yang keras, ya. Ini termasuk durhaka. Enam. Juga termasuk baik mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan tatkala diperintah oleh orang tuanya. Wala taqul lauma uff. Ucapannya menunjukkan kesel, enggak senang dengan perintah orang tuanya. Ini bentuk durhaka kepada orang tua. Disertai dengan al-abus, muka yang menunjukkan ketidaksenangan, ya, dengan orang tuanya, di depan orang tuanya. Nah, ini durhaka. Baik. Juga disebutkan al-amru alaihima, memerintahkan kedua orang tua. Kaman ya'mur walidatuhu bikanasil manzil, seperti memerintahkan nyuruh ibunya untuk menyapu rumahnya. Naam. Atau i'dadu ta'am, menyiapkan makanan atau mencuci pakaiannya, ya. Baik. Ini bagi orang tua yang sudah tua atau yang sakit, ya. Dia perintahkan. Naam. Baik. Ini berbeda kalau memang itu kemauan inisiatif dari orang tuanya, dari ibunya, ya. Bantu anaknya, bukan disuruh-suruh oleh anaknya. Ini dibedakan. Naam. Baik, jika itu inisiatif dari orang tua, ya, maka kita harus mendoakannya dan mensyukurinya. Nah, kemudian juga termasuk hukukul walidain intiqadut ta'am, mencela makanan yang disiapkan oleh ibunya. Baik. Mencela makanan yang disiapkan oleh ibunya. Dan juga termasuk diantaranya qillatul i'tidad bi ra'yihima, tidak menganggap pendapat kedua orang tuanya. Nah, tidak pernah minta izin, tidak pernah musyawarah dengan perkara-perkara yang mau dijalankan, ya. Baik itu tatkala mau menikahi seseorang atau menceraikan istrinya atau tinggal di tempat lain, pindah rumah atau yang semisalnya, ya, tidak pernah sama sekali minta izin, minta pendapat kepada kedua orang tuanya. Ini termasuk uququl walidain. Naam. Dzamul walidain indan nas, mencela orang tua di hadapan orang lain, menjelek-jelekkan orang tuanya di hadapan orang lain. Ini uququl walidain. Naam. Baik. Dan banyak yang lainnya yang disebutkan. Baik, banyak contoh-contoh. Naam. Al-ithqal alaihima bikasratit talabat, memberatkan kedua orang tua dengan banyak permintaan. Banyak permintaan yang memberatkan orang tuanya. Nah, juga itharu zauja alal walidain, mengutamakan istri atas orang tuanya, orang tuanya sendiri. Ini juga durhaka, termasuk uququl walidain. Takhalli anhuma fi waqtil hajah, menyendiri, yakni tidak mendampingi orang tuanya tatkala orang tuanya membutuhkan, yakni di masa-masa tuanya, dibiarkan sendiri, tidak memerawat orang tuanya. Naam. Ini termasuk uququl walidain. Ya. Baik. Naam, dan masih banyak yang lainnya. Bakhil, yang tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya tatkala orang tuanya membutuhkan. Naam. Tamanni zawalahuma, berangan-angan cepat meninggalnya kedua orang tuanya, dan lain-lainnya. Baik, ini disebutkan ada 33 bentuk uququl walidain. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Dan juga disebutkan dalam kitab Aina Nahnu min haula min akhlaqis salaf. Contoh-contoh bagaimana salafun saleh mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, dan setelahnya nanti kita akan masuk insyaallah al-kabiratu sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, yakni aklur riba, ya, memakan riba. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.